Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan kama amar. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa ashadu anna sayyidana muhammadan abduhu wa rasuluh. Sayyidul khalaiki wal bashar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Mattasalat aynun binadhar wa udunun bikhabar. Wa ala alihi al-adhar wa ashabil akhyar. Allahumma ya Rabbana, la tada' lana fi hadal yawmil mubaraki dhamban illa ghafartah. Wa la aiban illa satartah. Wa la maridan illa shafaitah. ولا فقيرا إلا أغنيته ولا جاهلا إلا علمته ولا حاجة من حوائج الدنيا والأخرى إلا قضيتها يا أرحم الراحمين يا ربنا ويا غفر الذنوب اغفر الذنوب ويا مفرج الكروب فرج الكروب ويا ساتر العيوب استر العيوب يا علام الغيوب ببركة الحبيب المحبوب يا ربنا احشرنا يوم القيامة مع حبيبك سيدنا محمد وتحت لوائه اللهم يا ربنا ارزقنا التوبة قبل الموت والشهادة عند الموت والجنة بعد الموت أما بعد حاضرين حاضرات كمسلمين dan muslimat para pendengar dan para pemirsa dimanapun anda berada alhamdulillah puji syukur mari terus kita panjatkan hadirkan di hati kita syukur yang sesungguhnya kepada Allah atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, yang saat ini telah kita saksikan benar-benar adalah nikmat kemudahan kehadiran kita di tempat ini atau bergabungnya kita di acara yang mulia ini. Di antara hamba-hamba yang lalai, Allah masih memilih kita sebagai hamba yang menyibukkan diri untuk mendekatkan diri kepada Allah. Semoga seperti Allah mengumpulkan kita saat ini, Allah kelak mengumpulkan kita bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surga. Baik kaum muslimin dan muslimat, hadirin hadirat, para pendengar, para pemirsa, seperti biasa di majlis pagi ini kita akan membaca dua kitab hadis sekaligus. Yang pertama At-Tajridus Shorih, yang kedua adalah Riyadhus Shalihin. Kemudian di antaranya biasanya kami berikan sesuatu berkenaan dengan fikih kemasyarakatan jika ada waktu, dan semoga Allah memberikan kemudahan dan memberikan pemahaman yang benar kepada kita semua, kepada para asatidz untuk membacanya langsung. Fadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. قال المؤلف أبو العباس زين الدين أحمد بن عبد اللطيف الشرقي الزبيدي رحمه الله ونفعنا به وبعلومه وبعلومكم بأسراركم في الدارين آمين. بدء الأذان إلى أن قال عن أنس رضي الله عنه أن بني سلمة أرادوا أن يتحولوا عن منازهم فينزلوا قريبا من النبي صلى الله عليه وسلم قال فقال ألا تحتسبون آثاركم؟ عن أنس رضي الله عنه أن بني سلمة أرادوا أن يتحولوا عن منازلهم فينزلوا قريبا من النبي صلى الله عليه وسلم قال فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعلوا المدينة فقال ألا تحتسبون آثاركم؟ عن أنس رضي الله عنه أن بني سلمة أرادوا أن يتحولوا عن منازلهم فينزلوا قريبا من النبي صلى الله عليه وسلم قال فقرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أيور المدينة فقال ألا تحتسبون آثاركم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصطفى رحمه الله تعالى نفعنا الله به وبعلومه وبعلومكم في الدار آمين. إلى أن قال kita sudah sampai kepada hadis yang diriwayatkan dari Sayyidina Anas. Wan Anas radhiyallahu anhu diriwayatkan dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Semoga Allah senantiasa memberikan keridhaan kepada beliau. Anna bani Salimata. Dengan kasrah lamnya. Anna bani Salimata. Aradu an yatahawalu an manazilim. Aradu, mereka berkeinginan. An yatahawalu, untuk berpindah. An manazilihim, meninggalkan rumah mereka. Pindah ke mana? Fayanzilu, kemudian turun, pindah. Qariban, dekat. Minan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, kemudian Sayyidina Anas berkata, fakariha Rasulullah. Rasulullah tidak senang dengan keinginan mereka itu. Fakariha, maka tidak senang. Nabi tidak senang, tapi tidak mengharamkan. Maksudnya kurang senang. Fakariha, Nabi tidak menyukai. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak senang dengan keinginan itu. Nabi tidak senang apa? Sebab tidak senang, ayyuru al-Madinata. Nabi tidak senang kalau mereka itu mengosongkan Madinah. Jadi dari kota, pengen meninggalkan kota Madinahnya, mendekat ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, ala tahtasibu? Nabi Muhammad tahu bahwasanya mereka itu ingin dekat kepada Nabi itu pengen banyak pahala. Tapi ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam malah memberikan sesuatu yang mereka tanpa harus dekat mendapatkan sesuatu yang mulia. Nabi berikan kabar, ala tahtasibu. Apakah kau tidak menganggap, menghitung? Ala tahtasibu, apakah kau tidak menganggap dan menghitung atharakum, langkah-langkahmu? Maksudnya apa? Ala tahtasibuna atharakum, apakah kau tidak menganggap pahala langkah-langkahmu menuju ke tempat ini? Artinya dikasih tahu oleh Nabi, semakin jauh langkahmu ke tempat ini, semakin besar pahalamu. Semakin banyak langkahmu, semakin gede pahalamu. Inilah riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bisa kita ambil faedah dari hadis ini. Biasa orang-orang soleh itu akan ingin dekat dengan orang soleh. Jadi para sahabat Nabi itu ingin meninggalkan rumah mereka, lalu ingin berpindah agar berdampingan dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Niatnya bagus, mulia. Akan tapi ternyata Nabi pun lebih menginginkan yang Nabi menginginkan yang lebih bagus lagi, yaitu mereka tetap di tempatnya dan pahalanya banyak. Karena apa? Nabi tidak ingin Madinah nanti ditinggal oleh orang-orang soleh. Jadi kalau di tempatnya mereka bermanfaat, dan mereka pun biarpun jauh pun rajin ke masjid, kan? Mereka jauh masih berantang ke masjid, maka seperti engkau tidak perlu berdekatan, tidak perlu mendekat ke masjid. Cukup di tempatmu, dan itu lebih manfaat untuk umum di tempatmu, yang pertama. Yang kedua, langkah-langkahmu itu akan dinilai oleh Allah sebagai pahala. Dan masalah kedekatan ini, para ulama radhiyallahu anhu menjelaskan, penting memang kita untuk berdekatan dengan orang soleh. Akan tetapi, gampang-gampang susah. Jika niatmu benar berdekatan dengan orang soleh, maka engkau akan mendapatkan kebaikan seperti yang mereka dapatkan. Biarpun secara ibadahmu tidak seperti mereka, biarpun secara ilmumu tidak seperti mereka, akan tapi berdekatan dengan orang soleh, itu akan menjadikan engkau akan dikumpulkan bersama mereka. Akan tapi syarat berdekatan ini bukan hanya berdekatan tempat, tetapi yang dimaksud di sini yang memenuhi adab dan tata krama. Jika engkau berdekatan dengan orang soleh atau ingin tinggal berdampingan dengan orang baik, maka yang pertama, menjadilah engkau itu kun ahsana aunin lahu, jadilah engkau sebaik-baik orang yang bisa membantu perjuangan orang baik tersebut. Kalau sebaliknya justru anda mengganggu musibah bagi anda, Karena apa? Khawatir di situ ada yang datang dari para kekasih Allah, lalu anda melakukan sesuatu yang mengganggu mereka. Man adzali waliyan faqad adzantu lahu bil harbi. Berdekatanmu dengan orang baik, orang soleh, jika engkau tidak siap dengan akhlak yang mulia, bisa saja itu malah menjadi petaka untukmu, karena mungkin yang datang bersama orang soleh itu adalah memang para kekasih Allah. Jika para kekasih Allah engkau sakiti, maka engkau yang akan mendapatkan hukuman dari Allah. Faqad adzantu lahu bil harbi, Allah mengumandangkan peperangan denganmu. Artinya murka Allah untukmu. Ini yang pertama. Jadi datanglah dengan, dekatlah. Barangkali ada orang yang pengen dekat. Kayak ini ceritanya dengan Nabi SAW. Atau kalau di zaman sekarang mungkin ada seorang alim, seorang soleh di sebuah tempat. Ada keinginan kita untuk berdekatan dengan beliau-beliau. Bagus. Sehingga kita mungkin membangun rumah yang berdekatan dengan beliau. Dengan niat yang baik, mungkin pergaulan anak-anakku bisa terjaga dan aku sendiri bisa mendekatkan diri kepada Allah dengan mudah. Kemudian akhlakku bisa terkontrol. Bagus, niatnya yang mulia dan Allah akan memudahkan urusannya. Akan tetapi jika ternyata orang yang berdekatan dengan orang soleh, berdekatan dengan tempat yang mulia, tapi dia tidak menjadi penolong majlis tersebut atau penolong tempat tersebut, penolong orang yang mulia tersebut, maka itu sebetulnya malah mengundang petaka untuknya. Tapi senanglah untuk dekat dengan orang soleh dengan tujuan untuk menolong mereka. Oh, di dalam mungkin kalau dia adalah seorang pejuang-pejuang seperti Rasulullah, atau untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan mudah. Yang kedua adalah jangan menyakiti mereka dengan cara apapun. Jangan menyakiti mereka, ini yang kedua. Dengan cara apapun, karena apa? Jika engkau berjauhan dengan beliau, dosamu adalah dosa dengan orang-orang fasik. Tapi kalau dosamu dengan orang soleh, maka ketahuilah itu dosa di atas dosa. Yang ketiga adalah engkau boleh mendekat kepada orang soleh, pindah tempat, hijrah, jika memang ternyata engkau bukan orang yang dibutuhkan di kampungmu untuk kebaikan yang lebih penting lagi. Kalau ternyata di kampungmu engkau dibutuhkan, mohon maaf, seorang suami istri meninggalkan rumahnya lalu hijrah ke samping tempat orang soleh. Tapi anak-anaknya perempuan di rumah tidak terdidik, ya enggak benar. Jadi engkau boleh meninggalkan, termasuk dalam ini meninggalkan tempat, meninggalkan rumah, berjihad di jalan Allah sekalipun, itu akan menjadi mulia jika ternyata tidak melalaikan pekerjaan yang ada di rumahnya. Urusan pendidikan anaknya harus diperhatikan. Biarpun engkau duduk berdampingan dengan wali kutub, atau mungkin anda berkhidmah kepada wali kutub sekalipun, akan tapi anda tidak peduli tentang pendidikan anak-anak anda di rumah anda, maka ketahuilah anda bukan mendapatkan kemuliaan. Maka lebih baik anda tinggal di rumah untuk merawat anak, maka itu adalah kemuliaan bagi anda. Orang sering salah dalam hal ini, dipikir kalau dekat dengan orang soleh menjadi langsung menjadi waliullah. Tidak. Harus anda pertipikirkan apa yang anda tinggal di rumah anda. Untuk bersama Nabi pun ternyata Nabi pun tidak menginginkan orang selalu bersama Nabi. Akan tapi kewajibanmu itu yang engkau dahulukan. Kisah Uwais Al-Qarani, seorang anak muda yang mempunyai seorang ibu, yang ibunya perlu bantuan sepanjang hidup beliau hingga kemana-mana digendong. Sampai namanya Uwais Al-Qarani tidak bisa kunjung kepada Nabi saat hidupnya Nabi. Ternyata dengan begitu malah disalamin oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah ibunya meninggal baru pergi ke Mekah untuk melaksanakan ibadah haji. Jadi namanya Uwais Al-Qarani itu mementingkan ibunya. Bahkan ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, aku ingin berjihad bersamamu. Lalu Nabi Muhammad bertanya, siapa yang kau tinggal di rumahmu? Pemuda itu menjawab, ayah ibuku ya Rasulullah. Nabi Muhammad menjawab, fafihi ma fajahid. Maka berjihadlah dengan membela orang tuamu di rumahmu. Tidak usah ikut perang denganku. Jadi kita harus pertimbangkan di rumah. Biarpun anda berdakwah keliling ke sana kemari, jika kau tinggalkan di rumahmu anak-anakmu tanpa pendidikan, dosa maksiat. Jika engkau berjuang dimanapun anda berjuang di penjuru negeri sekalipun, jika ternyata orang yang ada di dalam rumahmu belum terdidik, anda maksiat. Nabi Muhammad tidak menyuruhku, ku ahla diarikum, ku ahla mantikotikum, ku ahla biladikum, tapi ku angfusakum wa ahlikum. Nabi Muhammad tidak mengatakan, Allah tidak memerintahkan bahasanya, jagalah orang-orang di luar sana dan biarkan anak-anakmu. Tidak. tapi perintah dari Allah dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita memperhatikan ku anfusakum, dirimu sendiri, wa ahlikum dan keluargamu. Anda boleh berpindah mendekat kepada orang soleh jika ternyata memang keberadaan Anda di tempat tersebut kurang dibutuhkan untuk kebaikan masyarakat tersebut. Ini pernah terjadi kepada Imam Ahmad ibn Hanbal, salah satu siswanya. Saya ingin selalu bersamamu wahai Imam Ahmad. Ternyata oleh Imam Ahmad dikatakan, kenapa? Karena selama aku bersamamu, aku bisa mengambil ilmu dan mengambil akhlak darimu. Imam Ahmad malah berkata, apakah tidak cukup engkau duduk bersamaku lebih dari 25 tahun? Sekarang waktumu untuk berpindah dari tempatku untuk mencari kemuliaan, mendidik orang yang ada di tempat yang jauh di sana. Lah kalau terus dengan Imam Ahmad, bagaimana bisa berkembang? Ini, jadi boleh Anda berpindah dari rumah Anda menuju tempat yang Anda anggap mulia jika memang di sana Anda tidak punya pekerjaan atau kewajiban yang lebih penting bagi Anda. Baru Anda berpindah. Kemudian ini, jadi syarat kalau Anda ingin berpindah dari tempat menuju tempat yang lebih mulia, tolong diperhatikan 3 syarat tersebut. Jangan sampai Anda itu malah mendapatkan dosa, bukan mendapatkan kemuliaan. Ada orang berjuang di jalan Allah, akan tapi menelantarkan anak istrinya. Tidak diperkenankan. Perang. Jangankan ke urusan-urusan yang terlihat nafkah dan pendidikan. Mohon maaf, sampai Sayyidina Umar bin Khattab marah. Jika ada seorang laki-laki berjuang meninggalkan istrinya lebih dari 4 bulan dalam riwayat 6 bulan. Sehingga semua pasukan yang meninggalkan tempat lebih dari 6 bulan wajib pulang, kata Sayyidina Umar ibn Khattab. Kenapa memperhatikan kebutuhan istrinya yang satu ini? Ini dipikirkan yang demikian itu. Sebab kebutuhan yang satu ini jika tidak ditolong oleh Allah, seseorang mungkin melakukan satu kehinaan yang namanya zina atau mukaddimah zina. Maka dikatakan sehingga namanya 6 bulan dalam riwayat 4 bulan ini sangat penting. Jangan sampai ada seorang laki-laki yang berjuang meninggalkan istrinya lebih dari ini. Dan komando dari panglima besar bahwasanya harus pulang dan harus diganti rolling itu. Jadi penting kan dipikir yang di rumah, bukan hanya berjuang. Tapi di rumah tidak pernah dipikirkan. Ini adalah kalau dalam bahasa, ada pepatah mengatakan patah Arab itu artinya apa? Orang digambarkan begini, ada rumah kebakaran, sibuk mengurusi rumahnya orang tapi dia sendiri kebakar, bunuh diri nanti. Dan kalau bunuh diri sekedar mati, lalu masuk surga, bukan bunuh diri. Kalau seandainya orang mati lalu masuk surga, mas selamat. Akan tapi hancur keluarganya, hancur anaknya, hancur semuanya, masuk neraka semuanya, maka itu sangat rugi. Maka dari itu, termasuk semangat untuk mencari kebaikan harus ditimbang-timbang. Semangat mencari kebaikan harus ditimbang. Artinya apa? Mungkin ada seorang anak yang saat ini hadir di tempat ini. Anda menghadiri pengajian semacam ini sangat mulia. Akan tapi jika di rumahmu ada seorang ibu yang sakit lalu berkata, nak kau tidak usah ngaji lah hari ini, temani aku. Maka Anda tidak usah ngaji ke tempat ini. Anda bisa datang, Anda mendapatkan pahala biarpun Anda di rumah Anda. Mungkin seorang wanita yang istrinya sakit, suaminya sakit, dan dia perlu teman di rumah saja, tidak usah pergi ke majelis yang mulia ini. Termasuk seorang suami. Itu indahnya Islam. Seorang suami biarpun seandainya sholat Jumat, ya, yang semula wajib bagimu, ternyata engkau punya seorang istri yang harus ditemani olehmu. Mungkin karena kedekatan hatinya denganmu, sehingga dalam keadaan sakit yang parah, ia tidak bisa Anda tinggalkan. Anda tidak usah sholat Jumat dan tidak dosa. Ini begitu indah. Islam mengajari keindahan. Jadi mementingkan masyarakatnya, lingkungannya, khususnya dalam rumah dan keluarganya. Di sini juga gitu Nabi Muhammad, jangan tinggalkan Madinah, itu kampungmu, itu anak-anakmu, itu keluargamu, itu kabilahmu. Jangan kau tinggalkan. Kalau kau pergi ke Madinah, siapa yang menaungi orang di sana nanti? Siapa yang menjaga Madinah kotanya nanti? Kalau semuanya pergi dekat ke masjid, kau tetap di tempatmu dan ketahuilah semua langkahmu akan dihitung pahala. Kemudian selain lagi para ulama mengambil faedah dari hadis ini bahwasanya dianjurkan kalau kita itu menuju tempat lebih jauh, Anda boleh sholat ke masjid yang lebih jauh. Itu dianjurkan. Syaratnya, jika masjid yang lebih dekat denganmu tidak kosong. Nah kalau gara-gara Anda pergi ke masjid yang lebih jauh, masjid kiri kananmu kosong, ya enggak benar. Jadi Anda boleh mengambil masjid yang lebih jauh, asalkan masjid di kiri kananmu sudah makmur, maka itu pahalanya lebih bagus untukmu. Kemudian, bahwasanya Orang itu tergantung niatnya. Sehingga para sahabat Nabi itu diberi kabar gembira itu karena niatnya baik. Jadi kalau Anda ingin dekat orang soleh, dekat hati, itu luar biasa. Biarpun Anda tidak sempat berdampingan. Mungkin ada orang berangan-angan, aku ingin punya rumah dekat dengan Syekh Fulan, Ustadz Fulan, Kiai Fulan. Aku ingin berdampingan dan sebagainya. Kok ternyata enggak bisa berdampingan ketahuilah. Kedekatan hati itulah yang menjadikan dia itu semakin mudah untuk meniru, mudah untuk mengikuti. Kedekatan fisik tidak penting. Dekatnya fisik tidak penting, nanti malah su'ul adab. Akan tapi dekatnya hati, mendengar petuahnya, mengingatnya dengan doa-doa, itu lebih mulia daripada harus berdampingan. Lebih mulia berdampingan belum tentu nanti. Belum tentu malah. Orang pengen hidup di Mekah. Selama ini angan-angan pengen hidup di Mekah. Saya pengen hidup di Mekah. Memang waktu umroh rajin ibadah. Giliran tinggal di Mekah itu gak pernah lagi umroh. Gak pernah lagi tawaf nih. Subhanallah. Dulu jauh dari majlis. Jauh dari majlis taklim. Atau jauh dari pondok, anggap saja begitu. Pengen dekat. Setelah bangun rumah di samping pondok, enggak pernah datang. Banyak begitu tuh. Musibah ini. Dan ketahuilah siapapun yang dekat dengan tempat mulia, benahi niat Anda. Kenapa? Dengan niat Anda akan ada keberkahan bagi Anda. Dan awas, jika Anda punya niat yang tidak baik, yang ngurusi tempat mulia, Allah langsung menadali walian. Karena tempat mulia itu adalah didatangi oleh para kekasih Allah. Ini ada para kekasih Allah yang datang, yang lewat mampir, ada. Para kekasih Allah datang mampir ke tempat ini, mendoakan atau mampir. Di antara yang hadir pun ada kekasih Allah. Orang soleh, ibu yang soleh, jarang maksiat. Gak punya ilmu memang, tapi soleh, ibadahnya rajin. Itu bisa waliullah, ayo. Nah, kalau ada orang mengganggu beliau-beliau ini, maka telah mengajak perang kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang harus kita hadirkan bahwasanya berdekatan jasad itu tidak penting, akan tapi dekatnya hati. Berapa kali Anda ingat guru Anda, berapa kali Anda ingat pembimbing Anda dalam sehari ini. Kemudian setelah Anda ingat, Anda sertakan doa atau tidak. Maka semakin banyak Anda mendoakan guru Anda, semakin banyak Anda mendoakan orang tua Anda, semakin banyak keberkahan diberikan oleh Allah kepada Anda. Sebab itu namanya Anda dekat dengan hati Anda. Kalau hanya mengingat tok, tapi tidak pernah mendoakan, itu bohong, omong kosong. Jadi perlu dibarengi dengan doa, semoga ya Allah berikan pengampunan kepada orang tuaku, biarpun berjauhan di barat dan di timur. Termasuk dengan guru pun demikian. Jarang bertemu. Bahkan jarang bertemu ini juga punya makna, asalkan niatnya baik. Sampai suatu ketika Uwais Al-Gharani ditanya oleh sahabatnya, ya Uwais, silni. Uwais, silaturahmilah kepadaku, kau jarang sekali ketemu denganku, ketemu jasad. Ternyata Uwais berkata, asiluka bima huwa anfa'uli walak. Aku akan nyambung silaturahmi denganmu dengan sesuatu yang lebih bermanfaat untukku dan untukmu. Bagaimana caranya Uwais? Aku mendoakanmu dari jauh. Itu manfaat untukku dan manfaat untukmu. Sebab apa? Kalau aku bertemu denganmu, mungkin aku ada basa-basi, tingkah laku yang berlebihan, sehingga aku bohong. Padahal aku seharusnya begini, akhirnya gara-gara ketemu engkau, aku berubah jadi begini. Itu akan merusak, aku berbohong. Maka asiluka bima huwa anfa'uli walak, aku akan sambung silaturahmi denganmu dengan sesuatu yang lebih bermanfaat, yaitu dengan mendoakan. Baik, yang berkeinginan dekat di tempat yang mulia, maka niatkan hati yang mulia dulu. Anda banyak doakan tempat yang mulia tersebut. Anda doakan orang-orang yang berada di tempat tersebut. Anda doakan guru Anda, maka dengan itu semua keberkahan akan diberikan oleh Allah kepada Anda. Bukan berdekatnya jasad. Sebab kalau sudah orang meniti kedekatan dengan hati, maka di saat berdekatan jasad keindahan yang ada. Tapi kalau hati belum ditata, dekat jasad ternyata Masya Allah, hatinya belum tertata suudan terus awal akhir tuh. Prasangka buruk dan ini tidak terbatas antara murid dengan guru, akan tapi juga dengan suami istri. Kalau hati tidak dekat maka percuma. Kedekatan jasad akan menjadikan musibah. Musibah yang lebih pedih lagi, kadang kedoliman-kedoliman terjadi dan itu mengundang murka Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah yang bisa kami hadirkan dari hadis yang pertama dari Imam Bukhari. Dari atas jenis, mungkin satu lagi satu hadis. Karena hadis yang berikutnya minggu depan ini khusus berkenaan dengan satu mauduk yang berbeda. Ini ada kami rifan. Baik, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala radhiyallahu anhum an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa salatun athqala minal 'alal munafiqina minal fajri wal 'isha'i walau ya'lamuna ma fihima la tauhuma walau habban. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa salatun asqala 'alal munafiqina minal fajri wal 'isha'i walau ya'lamuna ma fihima la tauhuma walau habwan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa salatun asqala 'alal munafiqina minal fajri wal 'isha'i walau ya'lamuna ma fihima la tauhuma walau habwan. Bismillahirrahmanirrahim. Diriwayatkan dari An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis diriwayatkan oleh Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laisa salatun, tidak ada satu salat pun, azqala, yang lebih berat, alal munafikin, bagi orang-orang munafik, minal fajri wal isya'i, daripada salat fajar, salat subuh, dan salat isya'. Bagi orang-orang munafik paling susah salat subuh dan salat isya. Karena salat subuh dan salat isya salat yang enggak terlihat. Sebab zaman dahulu tidak ada lampu. Sebab kalau enggak salat siang kelihatan ini enggak datang. Tapi kalau salat subuh itu aman, enggak ada yang tahu datang atau enggak datang, gelap. Wala ya'lamuna ma fihi, maka kalau seandainya orang munafik itu meyakini kemuliaan yang ada pada salat subuh dan salat isya, la atau huma, niscaya mereka akan datang untuk salat subuh dan salat isya walau habban, biarpun harus merangkak. Orang-orang munafik, wa idza qamu ila salati qamu kusala, mengaku ahli iman, mengaku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan tidak sampai cukup segitu, mengaku pecinta Rasulullah, mungkin mengaku pecinta Rasulullah dengan kebiasaan-kebiasaan yang menunjukkan kalau dia itu adalah pecinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi ternyata ogah-ogahan untuk salat subuh dan isya, bohong tuh. Salat subuh dengan isya, dan ciri orang munafik adalah salat subuh dengan isya-nya teledor. Salat subuh dengan isya-nya ogah-ogahan, malas. Itu artinya mereka tidak meyakini bahwasanya ada kemuliaan di salat subuh ini, dan sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu tentang keutamaan salat subuh. Bahwa pembacaan Al-Qur'an di situ disaksikan oleh para malaikat pada pertemuan yang lalu. Jadi ciri-ciri orang munafik adalah orang munafik itu adalah paling berat untuk melakukan salat subuh dan salat isya, untuk menyaksikan salat subuh dengan salat isya. Karena mereka tidak meyakini kemuliaan, itulah yang namanya munafik. Kalau seandainya mereka yakin ada kemuliaan, ada keutamaan, ada pahala yang berlipat di salat subuh dan salat isya, niscaya mereka akan mendatangi tempat salat tersebut walaupun mereka harus merangkak. Harus merangkak, ini yang harus kita perhatikan, dan ini diulang berkali-kali. Tadi kemarin sudah kita sebutkan tentang wasanya inna Qur'an al-fajri kana mashhuda, berapa minggu yang lalu, wasanya pembacaan ayat Al-Qur'an di waktu subuh ini disaksikan malaikat, maksudnya semua malaikat memang menyaksikan, akan tapi lebih. Ini sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu. Intinya apa? Yuk kita koreksi diri kita masing-masing. Kadang-kadang rajin ibadah, masya Allah, subuhnya hilang. Pengajian sampai jam 1 malam, menyambut maulid Nabi di alun-alun kota Cirebon. Kira-kira sholat subuh atau tidak nanti ini? Awas, hati-hati ini. Mengaku pecinta Nabi, menyambut maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, pengajian di alun-alun sampai jam 1, subuhnya hilang. Musibah ini. Jangan-jangan munafik, mengaku pecinta Nabi tapi bohong. Sebab kami khawatir. Sebab pengajian kami itu jarang sampai malam. Kami takut subuh. Cuman hanya karena itu aja momen khusus kita pengajian sampai malam ya. Sampai malam, tapi kami himbau semua yang hadir di tempat itu, hati-hati sholat subuh sama isyanya. Salat subuh sama isya'nya. Bahkan dikatakan dalam riwayat bahwasanya yang menghidupkan antara tanda menghidupkan malam dengan ibadah itu kalau orang bisa melakukan salat isya' dengan berjamaah dan salat subuh dengan berjamaah. Ini luar biasa ini. Ini seolah-olah menghidupkan semalam suntuk. Biarpun orang beribadah semalam suntuk, tapi ternyata subuhnya bolong atau enggak berjamaah atau isya'nya enggak berjamaah, itu namanya buru uceng kelangan delek kalau orang Jawa Timur ngomong. Cari ikan kecil yang gede dibuang. Jadi ibadah semalam suntuk dibanding sholat isya berjamaah dengan sholat subuh berjamaah, gak ada apa-apanya. Ada orang tahajudan malam, wah masya Allah, sampai subuhnya gak berjamaah. Ini bagaimana ini? Tahlilan, tawasulan, istighosah, majlis al-bahjah, bersama Buya Yahya sampai subuh, enggak berjamaah subuh, bohong sih. Hati-hati ini, kami ingatkan ya, kalau nyebut majelis yang lain enggak boleh. Iya, majelis sendiri saja dicaci maki enggak apa-apa, biar baik ya. Kalau majelisnya orang ini, majelis Al-Bahjah, was hati-hati ini. Subuh dengan Isya tolong. Karena nanti malam tanggal 18 Safar, malam Selasa besok ini adalah sampai jam 1 sampai jam 2. Belum lagi perjalanannya. Hati-hati, saling mengingatkan. Biarpun Anda tidur, saling ingatkan. Tolong gebyur saya kalau tidak bangun. Gitu loh. Supaya subuhnya dapat. Nanti setelah subuh mau istirahat, istirahat. Baik. Jangan sampai menjadi orang munafik ini nanti. Disabdakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya ini, kalau seandainya mereka meyakini bahwa ada kemuliaan di sholat subuh dan sholat isya, mereka niscaya akan mendatangi tempat tersebut untuk sholat berjamaah isya dengan subuh, walaupun mereka harus merangkak. Ini yang bisa kami hadirkan pada kesempatan ini. Tolong diperhatikan dua sholat ini. Dan ini isyarat laisa sholatun, tidak sholat yang afqal, lebih berat. Artinya memang bagi orang munafik sholat itu berat semuanya. Sholat itu berat semuanya. Sore asar toko rame. Musim panen, enggak karu-karuan sholatnya. Macam-macam. Jadi, ini ya banyak hal-hal yang menjadikan sholatnya enggak karu-karuan urusan dunia. Ini tanda-tanda orang munafik. Imannya dilahiri saja, tidak ada batinnya yang iman. Yuk kita semua koreksi diri masing-masing. Jangan sampai kita tergolong orang munafik yang ogah-ogahan di dalam melakukan sholat. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Melakukan sholat malas-malasan. Dan mengerikan yang demikian itu ya. Semoga Allah menjaga sholat kita. Dan semoga Allah memudahkan kita di dalam menegakkan sholat. Baik. Kita langsung saja kepada kitab Riyadhus Shalihin. Kita sudah sampai kepada bab qada'i hawa'ijin muslimina. Betul. Nah, bukan. Syafaat ya. Bab syafaati. Syafaat itu memberikan pertolongan ya. Pertolongan kepada orang lain. Cuman umumnya kalau pertolongan yang tidak langsung itu syafaat. Kalau pertolongan langsung ya pertolongan. Sudah dijelaskan pada pertemuan yang lalu misalnya. Digambarkan kemarin pada hadis tersebut. Ada orang pinjam duit kepada Anda. Anda tidak punya duit. Tapi dia butuh duit. Kemudian Anda punya teman punya duit. Kalau orang yang butuh itu langsung pinjam mungkin tidak dikasih. Anda menjadi penengah perantara. Fulan tolong pinjam isi A duit. Dia butuh. Maka Anda memberikan syafaat, memberikan pertolongan secara tidak langsung. Baik, begitu. Rasulullah memberikan pertolongan. Yang memberikan pertolongan yang sesungguhnya adalah Allah. Tapi Allah menjadikan Nabi bisa memberikan pertolongan kita. Maka tidak salah kalau kita mengatakan, ya Rasulullah, berikan syafaatmu. Berikan syafaatmu. Cuma ada nggak orang ini? Ada orang ini aneh, kadang-kadang mengatakan sampai suatu ketika kita dimarahi oleh satu orang bingung. Syafa'atak ya Rasulullah, syafa'atmu ya Rasulullah dikatakan tidak boleh, itu syirik. Kok minta syafa'at kepada Rasulullah? Bagaimana Anda minta syafa'at kepada Rasulullah? Rasulullah memberi syafa'at. Rasulullah memberi syafa'at. Allah yang beri. Dalam ayat kursi tidak ada yang bisa memberi syafa'at kecuali atas izin Allah. Artinya ada orang bisa memberikan syafa'at atas izin Allah. Ini cuman kadang orang berlebihan semacam itu. Baik, jadi syafaat itu ada. Ini kita sudah sampai kepada hadis yang ke-249 atau hadis yang terakhir dari babus syafaati. Kita sudah sampai kepada An Abi Ibn Aqal musannif rahimahullah taala nafa'allahu bihi wa bi ulumihi wa bi tarbiyatihi lakum. Wa An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah Ibn Abbas, semoga Allah senantiasa memberikan ridho kepada Sayyidina Abdullah dan ayahanda beliau Abbas, paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fi kisati Barirah wa zawjiha, kisah cinta antara Barirah dengan suaminya. Kisah antara Barirah dengan suaminya. Qala, berkata Sayyidina Abdullah bin Abbas, qala lahan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi berkata kepada Barirah. Nabi berkata kepada Barirah, "Lau raja'tihi." Kalau kau kembali kepadanya bagaimana Barirah? Kalau kau kembali kepadanya bagaimana Barirah? Qalat, Barirah berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ta'murni engkau memerintahkan kepadaku?" Qala Nabi Muhammad menjawab, "Innama asyfa', aku akan menjadi penolong, penengah, penyambung saya, penolong. Aku akan memberikan pertolongan kepada suamimu saja. Aku menyambungkan, maksudnya aku menjadi perantara untuk memberikan pertolongan kepada suamimu saja." Qalat, kemudian Barirah berkata, la hajatali fihi, tidak ada perlunya bagiku fihi kepada laki-laki tersebut. Dulu. Rawahul Bukhari, hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari radhiyallahu anhu. Hadis lengkapnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya. Ini ceritanya lebih panjang bahwasanya anna zaujat Barirah kana 'abdan. Barirah itu punya suami budak. Sebetulnya semuanya mula-mula budak. Dua-duanya adalah budak, kemudian Barirah itu mempunyai tuan. Mughis, suaminya punya tuan juga. Jadi sama-sama budak dinikahkan. Kemudian Barirah itu sudah mempunyai akad dengan tuannya. Kalau dia bisa membayar dengan ketentuan-ketentuan pembayarannya, maka akan merdeka. Dan bisa Barirah memerdekakan dirinya. Barirah menjadi merdeka. Sehingga Barirah mempunyai suami seorang budak dan Barirah sudah merdeka. Dan di dalam Islam memang diperkenankan bagi seorang istri yang merdeka mempunyai suami yang budak, dia boleh dua hal. Satu, mempertahankan pernikahannya. Dan yang kedua, dia berhak untuk minta cerai. Karena haknya dia seorang wanita yang harus dihargai. Karena dia sudah merdeka mempunyai seorang budak, mungkin ketidaknyamanan atau macam-macam. Sehingga di saat dibutuh, seorang istri butuh, ternyata budaknya ini harus ikut tuannya dan sebagainya. Maka seorang wanita ini boleh minta cerai. Dan ini yang dipilih oleh Barirah. Sehingga setelah itu Barirah ditanya Rasulullah, kenapa kau tidak rujuk saja? Kenapa Nabi Muhammad datang kepada Barirah dan berkata begitu? Ini ada cerita bahasanya. Anna zauja Barirah, hadis ini, riwayat lengkapnya. Sesungguhnya suami Barirah itu adalah seorang budak. Yukalu lahu Mughis, namanya Mughis. Ka'anni angduru ilayya tufu khalfaha yabki wa dumuhu tasilu ala lihyatihi. Seolah-olah aku melihat yang namanya Mughis itu selalu berjalan di belakang istrinya. Tawaf. Nangis. Mendambakan cinta dari istrinya. Sampai berderai air mata membasahi jenggotnya. Di saat seperti itu Nabi Muhammad berkata kepada Sayyidina Abbas. Qala ya Abbas, wahai pamanku Abbas. Ala ta'jab, tidakkah kau heran dengan yang kau lihat saat ini? Min hubbi Mughitsin Barirata wa min bughdi Barirata Mughita. Apakah kau tidak melihat pemandangan unik? Cinta yang tak berbalas, cinta bertepuk sebelah tangan. Cintanya Mughits yang luar biasa dan kebencian Barirah yang luar biasa. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad setelah itu didatangi oleh yang namanya Mughis, minta kepada Nabi agar memberikan pertolongan kepada Mughis, Rasulullah agar memberikan pertolongan agar istrinya, bekas istri yang bernama Barirah itu mau kembali kepada Mughis. Kemudian Rasulullah berkata kepada Barirah dengan perkataan tadi, lau raja'tihi, bagaimana kalau kau kembali saja wahai Barirah. Kemudian Barirah berkata, ini perintah atau bukan ya Rasulullah? Nabi Muhammad mengatakan, ini bukan perintah. Aku hanya penyambung saja. Aku hanya memberikan syafaat kepada Mughis. Kemudian setelah itu Barirah berkata, la hajatali, tidak ya Rasulullah. Aku tidak butuh dengan dia lagi ya Rasulullah. Baik. Kita bisa ambil faedah dari ini bahasanya. Yang pertama adalah, mungkin sekali terjadi kisah cinta semacam ini. Mungkin ada seorang suami tidak mencintai sama sekali kepada istrinya. Dan seorang istri pun mungkin dicabut cintanya kepada suaminya. Dan ketahuilah bahwa jika berubahnya hati itu serta merta seperti itu, karena bukan sebab, karena dia itu hatinya, mohon maaf, wanita, tiba-tiba hatinya sudah melirik kepada laki-laki lain, itu terkutuk sepanjang perjalanannya. Ada wanita itu yang semula cinta kepada suami, tiba-tiba menjadi berubah gara-gara pandangannya kesana kemari. Itu adalah wanita buruk, wanita busuk. dan dia tidak akan menemukan lebih baik daripada suaminya. Kalau ada seorang wanita yang hatinya rusak, padahal dia punya suami yang halal, ternyata matanya celalatan lalu melihat sana kemari, akhirnya tergoda dengan seorang laki-laki, ketahuilah laki-laki itu hanya akan baik dalam khayalannya. Kalau sudah menikah dengan sesungguhnya tidak akan baik karena dia sudah melanggar Allah Subhanahu wa taala. Maka jaga hati, jangan sampai kita celalatan ke sana kemari. Nah, di saat seperti itu maka itu yang tidak diperkenankan. Tapi kalau tiba-tiba mungkin akhlak sang suami atau karena satu hal, sampai suatu ketika ada orang minta cerai kepada Rasul, ya Rasulullah, aku pengen cerai dari suamiku. Kenapa? Kabar dia tidak baik. Oh, dia ahli salat, ahli ibadah. Hanya aku takut aku berbuat zalim kepadanya, Rasulullah. Memangnya kenapa? Tidak ada cinta di dalam hatiku. Apakah karena berarti yang bercabang? Tidak. Tiba-tiba aku tidak senang. Nah, di saat seperti itu ada hak ya, misalnya ini, Barirah punya hak untuk cerai. Minta cerai kepada Rasulullah, dia pisah karena dia punya hak, karena waktu itu suaminya adalah seorang budak dan dia sudah merdeka. Dan setelah berpisah, Nabi Muhammad pun hanya menghimbau, haknya wanita dihargai. Nabi Muhammad tidak memaksa, Barirah kau harus kembali, tidak. Dan urusan pernikahan memang seperti itu, tidak ada paksa. Tetapi halus jelas, tidak boleh main-main dalam urusan pernikahan. Nabi Muhammad dan ini adabnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhlak yang mulia dari Rasul mengatakan, "Ala law raja'tihi." Gimana seandainya engkau kembali? Tidak mengatakan Barirah kembalilah kau. Nabi Muhammad yang pertama ini, Nabi akhlaknya Nabi yang pertama terlihat bahasanya. Semua aduan itu dikabul. Mughis minta bantuan kepada Rasul. Rasul tidak menolak. Biarpun tahu bahasanya haknya seorang istri ini untuk jauh dari suaminya. Karena apa? Suaminya adalah budak, istrinya adalah sudah merdeka. Nabi mengizin, memenuhi. Baik, Mughis, aku akan sampaikan kepada istrimu. Adapun nanti istrimu nerima atau tidak, ini urusannya dia. Kemudian setelah itu Nabi Muhammad pun menjaga haknya seorang wanita. Lau raja'tihi. Bagaimana kalau seandainya kau kembali kepada suamimu? Dan adabnya Barirah, lihat. Seorang wanita sahabiat, adabnya apa? Ya Rasulullah, ta'muruni, ini perintah darimu ya Rasulullah. Kalau perintah darimu, tidak ada alasan bagiku untuk menolak. Bertanya, ta'muruni, apakah kau merintah kepadaku ya Rasulullah? Dijawab, bukan. Aku tidak merintahmu, tapi ini syafaat. Aku menyambung ini permintaan dari murid suamimu. Kemudian wanita tersebut mengatakan, la hajata li fi, tidak ya Rasulullah, aku tidak butuh. Maksudnya aku tidak cinta, aku tidak senang, khawatir nanti berbuat dolim. Dan Nabi setelah itu membiarkan. Baik, bisa kita ambil dalam masalah ini adab. Adabnya seorang guru yang dimintai pertolongan. Tidak boleh memihak. Karena semua adalah umat beliau. Seorang guru pun semuanya adalah, kalau seorang ustaz, semua adalah murid-muridnya. Jangan sampai memihak gara-gara suaminya sering belikan apa, lalu zalim kepada istrinya. Enggak bisa, dilihat semuanya. Dilihat, makanya biasanya tidak akan kita mengambil keputusan jika ada dua orang bermasalah, kecuali kita mendengar dari dua-duanya. Karena ini bermasalah biasanya, zalim. Setiap suami istri bermasalah itu kalau ngadu, pengen menang sendiri. Mau ngadu menang sendiri, suamiku begini, begini, begini, begini. Jelek betul suaminya. Cuman kadang-kadang kalau ustaz yang ngomong, ya sudah kalau itu cerai saja. Mikir dia. Tadi katanya jelek suaminya, suruh cerai padahal dikagetin tok sama ustaznya. Ya sudah kalau begitu cerai aja, ngapain kamu pusing? Mikir. Enggak mau. Nah kan benar aneh. Memang banyak wanita ibu-ibu, ibu ini baik semuanya. Ibu-ibu yang punya masalah dengan suaminya kadang-kadang bawa gitu. Sudahlah. Jangan gunjing suamimu. Jangan ngomong kejelekan suamimu. Maka bawa suamimu ke sini nanti baru jelas. Tanya sudah serupa suami itu ngomong, istri saya begini, begini, begini, begini, begini, begini. Yep. Nah habis-habisnya ngomongnya. Loh, ngapain istri kayak begitu masih dipiara? Dia ngomong itu. Rupanya diam di saat suruh ninggalkan istrinya, bingung. Kadang emosi. Jadi kadang-kadang emosi itu belum terselesaikan, lalu dia berkomentar, menjadi masalah. Jadi tolonglah, kalau ingin menyelesaikan masalah, tenang dulu. Datang kepada seorang hakam yang bijak, seorang penengah yang bijak. Dan penengah yang bijak ini contoh Rasulullah SAW. Problem antara Barirah dengan Mughis. Nabi tidak memihak ke sana kemari. Dengar Mughis, baik. Kau minta tolong apa Mughis? Sambungkan kami dengan istriku ya Rasulullah. Baik. Rasulullah pun datang kepada Barirah. Dan Barirah dia jaga perasaannya. Dan Nabi tidak memaksa. Kalaupun Nabi bisa berkata, ya wajib kau kembali kepada Mughis. Tapi Nabi tidak menghargai haknya seorang wanita. Itulah keindahan Islam. Sama para ulama, para tokoh pun di dalam urusan rumah tangga harus punya misi mempertemukan, bukan punya misi meracuni. Sehingga tidak benar, mohon maaf, khususnya para ustaz yang laki-laki. Karena biasanya Anda sangat susah berkomunikasi dengan istri-istri kaum pria. Kalau ternyata Anda menemukan, wahai para ustaz, kok bapak-bapak atau suami cerewet tentang istri yang itu, belum tentu benar itu. Hati-hati. Hati-hati, belum tentu benar. Karena biasanya emosi. Nah, kemudian yang kedua, jika ternyata Anda harus berkomunikasi dengan istri-istrinya, awas syariat Nabi Muhammad harus kau, engkau perhatikan. Alangkah banyaknya orang-orang terjerumus gara-gara mulai dari curhat. Suatu ketika ada seorang mengatakan curhat, ternyata terjerumus dengan yang dicurhati. Karena semuanya adalah normal, manusia, laki-laki. Kadang-kadang ada laki-laki busuk, jahat, dia adalah memanfaatkan kesempitan tersebut. Ada wanita yang perlu seorang pengayom, dia sok jadi pahlawan. Maka hati-hati wahai para wanita, jika Anda berkonsultasi dengan lawan jenis Anda, maka Anda harus ada pendamping, Anda harus aman akhlaknya, sebab banyak kejadian-kejadian, dan banyak orang yang bertanya bukan 1, 2, 3 kali, berbanyak sekali orang ngomong bahasanya, ternyata musibahku justru dengan orang yang mula-mula menasihatiku. Hati-hati di sini. Biarpun ya, yang menasihati kayak apapun, seperti apapun, biarpun Anda mendengar wali kutub. Tapi kalau sudah laki perempuan itu ada hawa nafsu bisa saja. Ada setan yang berbisik di situ. Nih ya. Jadi ini penting, yang saya, biarpun jubahnya lebih gede dari yang saya pakai. Termasuk dengan yang ngomong sendiri harus hati-hati. No. Jadi semuanya karena manusia, kita bukan nabi. Bukan nabi kalau tidak begini. Bukan nabi ini, bukan nabi ini juga basyar manusia, takut hawa nafsu dan sebagainya. Semua jaga diri, aman. Sebab urusan ini paling sensitif. Sebab namanya laki-laki itu paling senang ini punya masalah perempuan. Ada anak bayangan, wah nanti kalau seandainya. Ada iblis ngomong. Baik, itu wahai para ustadz, tolong hati-hati dengan urusan curhat. Karena tidak sekali dua kali kami bertemu dengan wanita-wanita yang ternyata terjerumus dengan yang dicurhatinya. Sampai suatu ketika, kisah, sampai curhatnya itu sampai umroh bareng. Habis umroh bareng bubar semuanya akhirnya ya. Bubar dengan suaminya buat ini akhirnya menikah dengan ustadz yang nemeni umroh itu. Kan kacau begitu. Umrohnya sambil curhat. Itu iblis itu yang ngajak umroh itu. Wah. Sampai kejadian seperti itu. Na'udzubillah. Hati-hati ya. Ini. Adil mendengar dari dua belah pihak. Begitu juga para ibu ini memang ya. Permasalahan ini permasalahan saling tidak menjaga akhlak. Terbiah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai ada seseorang itu haram ya bagi seorang penengah itu kalau mengambil keputusan sebelum mendengar dari dua belah pihak. Itu haram. Bukan sekedar tidak boleh yang sifatnya makruh. Kalau Anda biasanya, kalau kami tidak bisa sampai kepada wanita misalnya, ada seorang laki-laki bercerita begini tentang istrinya. Gak karu-karuan. Biasanya kami serahkan istrimu bisa dibawa ke sini enggak? Waduh, enggak mungkin bisa. Kalau enggak mungkin bisa, saya enggak bisa ngomong-ngomong apa-apa. Tapi solusinya gimana? Saya serahkan kepadamu kejujuran di dalam hatimu. Kalau omonganmu benar, ya, maka memang layak sudah dicerai. Tapi kalau ngomonganmu enggak benar, hukuman bersamamu. Pada wanita pun begitu biasanya. Wanita ngomong begini tentang suaminya begini. Baik, kamu pengen cari solusi kan? Suamimu bawa ke sini bisa enggak? Enggak bisa, Bu ya. Baik, kalau suami enggak bisa, aku hanya percaya kepada omonganmu. Kalau omonganmu benar, maka kesimpulannya semacam ini. Tapi kalau omonganmu dusta, Allah punya hitungan sendiri. Hati-hati, ya. Jangan sampai kita diikuti hawa nafsu untuk menjelekkan pasangan kita. Ini namanya hawa nafsu. Banyak kejadian unik kayak begitu tuh. Baik, ini. Nah, Nabi Muhammad sangat adil dalam urusan ini. Nabi Muhammad adil, dengar 12 pihak. Punya masalah. Disambut 12 pihak. Tidak memihak si A, lalu meninggalkan si B. Tidak memihak kepada istri, lalu meninggalkan sang suami. Tidak memihak kepada suami, lalu tidak memperhatikan sang istri. Nabi Muhammad berkata dengan kalimat indah. Ya Muhis, aku akan penuhi. Kemudian datang kepada Barirah. Lau roja'tihi. Kalau seandainya engkau mau kembali, bagaimana? Karena Nabi belum tahu sebabnya apa, kok tidak mau. Ternyata jawabannya sangat jelas. La hajata li bihi. La hajata li fihi ya Rasulullah. Gak bisa ya Rasulullah. Alasannya apa? Gak bisa disebutkan. La hajabi, gak mungkin. Jadi ada sebagian orang yang tidak bisa kembali kepada pasangannya dengan tanpa alasan. Bahkan kadang alasannya sangat mulia. Seorang suami tiba-tiba mencerai istrinya. Jangan dikatakan dia serta-merta dolim. Waktu ditanya apa alasannya, dia berkata, menitikkan air mata, aku tidak bisa bercerita. Subhanallah, ini wanita laki-laki soleh. Kok tidak bisa lihat kemana? Rupanya terjadi suatu ketika, terjadi suatu pelanggaran syariat. Dan memang seperti itulah, wahai suami, wahai para ustadz, jika Anda menemukan seorang suami Wahai para ustadz, kalau anda menemukan seorang suami menemukan istrinya melakukan satu kemungkaran, na'udzubillah, zina dan sebagainya, suami yang menemukan istrinya dalam keadaan berzina, haram bercerita dengan siapapun. Sama seorang istri pun kalau menemukan suaminya berzina, menemukan itu melihat atau dengar cerita, bukan katanya atau lewat SMS temannya. Kadang-kadang kita ini hanya gara-gara SMS orang percaya. Alangkah mudahnya kemakan fitnah anda kalau seperti itu. Misalnya anda seorang wanita atau anda seorang suami, tiba-tiba ada seorang wanita berkata, Pak, seorang laki-laki berkata, Pak, 2 minggu yang lalu aku tidur dengan istrimu, ayo. Laki-laki bodoh kemakan fitnah, kan kacau. Ini siapa ngirim kayak begini? Jangan mudah percaya dengan orang baik begitu. Jadi kalau seorang suami, na'udzubillah, semoga di sini tidak ada, amin. Seorang istri, semoga di sini juga tidak ada, amin. Seorang istri yang mengetahui suaminya berzina, dia berhak untuk minta pisah. Tapi tidak usah disebutkan alasannya. Makanya ini yang penting. Biasanya hal-hal semacam ini tidak boleh diekspos. Atau seorang suami menemukan istrinya berzina, ada 2 pilihan. Menggunjing bukan pilihannya. Mengadukan sana sini bukan pilihannya. Pilihannya 1, anda bisa mendidik sampai benar, lalu anda bertahan kemuliaan bagi anda. Atau kalau anda khawatir anda akan mengungkap kebusukannya suatu ketika, pisah saja. Ada pun alasan tidak usah disebutkan. Karena ini penting. Seorang suami ternyata apa? Kenapa kau cerai? Istriku selingkuh. Ini enak aja ini. Bodoh, dia tidak pernah ngaji. Jadi cukup dipisah. Sehingga istri yang ditinggalkan dalam keadaan mulia, insya Allah akan bisa meminangnya orang yang mulia lagi. Dan bisa saja seorang wanita itu terjerumus itu karena kepleset. Tapi ketahuilah, ini harus ada akhlak dan adabnya. Jangan curhat. Makanya biasanya kalau sudah curhat urusan begini, istri saya begini-begini, sebentar dulu, tahan dulu, tahan dulu, tahan dulu. Siapa yang pernah kau ceritai ini? Haram kau, sudah ngomong dengan saya tok yang tahu. Yang lain tidak boleh tahu. Sekarang saya kasih solusi. Mau baik atau tidak dengan istrimu? Ya, soalnya saya mau baiknya baik. Kalau saya mau baik, tutup. Sebab kalau kau coreng, yang coreng adalah wajahmu sendiri. Tutup, didik dia ada ke tempat majelis yang mulia, majelis taklim, dekatkan kepada Allah, ajar dia tobat, dan engkau berjanji untuk tidak pernah menyebut kesalahan istrimu sekalipun dengan siapapun orang yang kau cintai. Tidak usah disebutkan. Karena apa? Ditutup aib istrimu. Karena aib istrimu adalah aibmu sendiri. Ini ilmu. Cuman kadang tidak pernah ngaji, gara-gara isu saja sudah tersebar ke sana kemari. Istriku selingkuh, istriku selingkuh, istriku selingkuh. Semuanya tahu sak kampung. Musibah ini. Ada apa model-model laki-laki begitu? Ternyata seorang wanita pun begitu. Enggak malu menyebutkan suaminya selingkuh. Nah ini. Jadi selingkuh itu adalah menuduh berzina. Hati-hati, jangan muncul kalimat-kalimat semacam itu untuk menuduh pasangan. Baik, ini para ustadz harus semacam itu adil dalam menilai. Kalau ada hal-hal kayak begitu, ini sangat sensitif. Dan sangat pelik untuk menyelesaikan masalah ini. Maka jangan asal mengeluarkan fatwa. Kecuali anda renungi dulu. Pokoknya prinsipnya sederhana, urusan-urusan dosa kepada Allah harus ditutup. Dan jika ada seorang suami menceraikan istrinya, kadang tanpa alasan itu jangan suudon. Mungkin dia adalah karena melihat sesuatu yang tidak bisa disebutkan kepada orang lain. Akan tapi ketahuilah wahai para suami, jika anda mencerai istri tanpa sebab yang benar, haram hukumnya. Hitungannya ada di hadapan Allah. Anda bukan urusan dengan istrimu saja. Sebab pernikahan itu ada janji yang ada dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau anda khianat, Allah pun tahu. Wahai para wanita, jika anda yang minta cerai kepada suaminya, ketahuilah hati-hati. Jika anda khianat dan anda hanya menuruti hawa nafsu anda, ada hitungannya di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka menjadilah wanita-wanita yang baik, para suami-suami yang baik ya. Sehingga ini adalah kemuliaan di dunia kalau baik. Kalau seandainya ada orang bercerai adalah dengan cara yang baik. Imsak bima'ruf. Bertemu dalam kebaikan, tasrih. Kalau melepas dengan baik. Jadikan janda-janda itu janda yang mulia, bukan janda yang dihinakan. Subhanallah. Laki-laki baik. Istrinya tidak benar, tidak baik. Setelah cerai, dia hanya mengatakan, istriku baik. Istriku baik. Bekas istriku baik. Kenapa enggak kembali? Karena saya belum siap. Padahal yang jelek adalah istrinya. Karena biar istri yang mulia nanti yang meminang adalah orang lebih baik darinya. Sebab urusan kita bukan kepada manusia saja, tapi urusan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah contohlah Nabi, wahai para ustaz, wahai para pembimbing. Dan jika anda bukan ahlinya, Kok tiba-tiba ada orang curhat kepada Anda, jangan dilanjutkan curhat itu, takut Anda malah rusak. Misalnya ada orang ngomong, Neng, Ubu, saya punya suami begini-begini. Itu bukan bagian saya. Yuk saya antarkan ini. Cuman kadang menikmati. Terus. Duh. Oh, ini jadi setan juga. Ini ibu-ibunya itu. Paling senang kalau dengar curhat. Dipikir kalau sudah dicurhatin, wah jadi ustazah baru nih. Wah, senang tuh kesana kemari. Hah, hati-hati. Kalau Anda bukan ahlinya, jangan. Sebab apa? Takut pikiran Anda jadi rusak. Pikiran Anda jadi kotor. Anda jadi suudan. Padahal Anda ingin membersihkan hati. Saat itu prasangka buruk kepada orang yang curhat. Dan sekaligus prasangka buruk kepada suami yang curhat. Musibah bagi Anda. Kalau bukan ahlinya, katakan. Yuk kita datang kepada ahlinya. Supaya tidak salah. Karena ini masalah solusi. Ini penting. Sebab banyak orang solusi ke dukun. Itu apa? Iya, memang ada yang ganggu suamimu. Kan kurang ajar ini. Padahal yang suaminya itu mulai berubah itu bukan karena diganggu orang. Karena istrinya gak benar. Suka terlambat masak nasi, terlambat nyiapin kopi. Ini itu karena dukun apa? Ada yang ganggu suamimu. Memang kalau urusan sama dukun rusak. Tapi kalau ustadz enggak. Biasanya ngadu malah dimarahi kalau sama ustadz. Iya gitu. Kalau ada istri ngadu kepada ustadz, biasanya dimarahi dulu sang istri. Ibu baik dulu sama suami begini. Sudah atau belum? Nah berarti kalau berarti kamu yang jelek. Kalau sebenarnya saya sudah baik, Bu ya, saya sudah kini. Baik, kalau begitu yang boleh tata suamimu, saya pengen ketemu suamimu, begitu. Jadi tolong ini, adilnya Nabi Muhammad dalam menyelesaikan masalah. Khususnya wahai para ustaz, zaman-zaman rusak, problem terjadi di sana-sini, mulai problem berzinaan, problem rumah tangga, ini semuanya sering terjadi. Tolonglah kalau ingin menyelesaikan masalah seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak memihak ke sana kemari, tapi yang dicari adalah solusi, yang dicari adalah bagaimana mereka dikembalikan kepada kebenaran. Mughis tidak punya suami, tidak punya istri, akan tapi dia tidak kecewa karena Nabi memenuhi keinginannya. Barirah punya hak untuk pisah dari suaminya, Nabi pun tidak memaksa bertemu. Ini adalah contoh mulia dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, ini saja yang bisa kami hadirkan di tempat ini. Semoga kita bisa benar-benar menjaga keindahan kisah Barirah dengan Mughis. Semoga itu hanya sekedar cerita yang sudah lewat. Jangan sampai ada di antara kita suami istri yang tidak saling mencintai. Kalau ada wahai para istri, tiba-tiba dalam hatimu kok ada kurang cinta kepada suami, cari sebab cinta. Sebab paling susahnya hidup itu adalah bukan di saat Anda mencintai. Susahnya hidup adalah di saat Anda berdampingan dengan orang yang tidak Anda cintai. Kalau ibu cinta sama suami, ibu nyuci celana tebel kayak apapun tuh tetap seneng. Karena cinta sama suami. Tapi kalau lagi pegel, bu, buatkan kopi pun ngaduk. Ini, maka dari itu minta kepada Allah. Ibu pernah enggak minta begini? Ya Allah, tambahkan kecintaanku kepada suamiku. Enggak pernah. Mintanya begini, ya Allah, semoga cintaku suamiku tambah cinta kepadaku. Egois itu namanya. Enggak begitu, salah. Ya Allah, semoga suamiku cinta padaku, ya Allah. Tapi Anda enggak cinta, Anda zalim. Suami Anda baik, Anda masuk neraka. Minta, ya Allah, tambahkan aku kecintaan kepada suamiku, ya Allah. Terus minta. Agar aku mudah mengabdi, ya Allah. Agar aku mudah berkorban untuknya. Agar aku tidak cerewet lagi, ya Allah. Agar aku tidak banyak nuntut, ya Allah. Agar minta cinta. Sama para suami pun begitu. Makanya saya agak uring-uringan kalau ada orang datang. Buya, ada apa? Minta ijazah. Ijazah apa? Biar istri saya lengket sama saya. Ini ijazah kurang ajar itu namanya. Istrimu lengket kepadamu tapi kau zalim, kurang ajar, kau masuk neraka. Jadi saya punya ilmu mahabbah, ilmu pelet sederhana. Yaitu apa? Akhlak yang baik kepada istrimu itu ilmu pelet. Pernah ada orang nunggu 1 jam, saya lupa. Ada orang datang, Buya, saya itu punya masalah di rumah tangga saya. Istri saya sama saya begini, saya minta ijazah, Buya. Ya saya punya. Saya masuk kamar 1 jam, lupa ini. Iya, saya mau ngasih ijazah sama orang. Ditunggu benar rumahnya. Wah, dapat ijazah dari Buya, ilmu pelet ini. Ilmu mahabbah kalau bahasanya itu. Oh iya. Iya, insyaAllah, lupa Pak. Ada, boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya berjanji. Setiap hari, saya akan ngomong lembut dengan istri saya. Setiap bangun tidur, saya cium keningnya. Setiap kamar mandi, saya antar. Saya ini. Kok gitu ya? Itu ilmu pelet saya itu. ilmu pelet pakai wirid-wirid begitu. Akhirnya istrinya gandrung dengan dia, dianya dolim ngomongnya tetap kasar. Apa artinya? Jadi doanya dirubah Pak ya. Jangan ilmu pelet agar suami kenil, ilmu pelet diriku agar cinta kepada istriku. Gitu Pak. Minta ya Allah tambahkan kecintaan kepada istriku ya Allah. Nanti kalau Bapak cinta enggak ada kurang, hitam pun Bapak ngelihat jadi putih. Benar Pak. Enggak ada. Jadi Anda melihat dengan mata cinta Anda sudah enggak ada, kurang dikit jadi indah itu. Beruban kok kelihatan menyala. Walau gitu. Keriput hiasan, jerawat bintang di langit, macam-macam. Karena cinta sudah. Jadi ada. Jadi ini cinta itu penting ya. Baik, ini saja yang bisa kami hadirkan. Tolonglah ya, jaga hati. Memang ada kisah di sini, ada orang yang tidak cinta. Kalau tidak cinta capek, maka dari itu tolong cari sebab cinta. Semua sebab yang menjadikan Anda tidak cinta, pinggirkan. Sebab menjadikan Anda tidak cinta, pinggirkan. Makanya perlu seorang suami istri itu ngomong begini, abang, tolong bang sampaikan kepadaku, abang apa sih yang paling tidak suka dariku? Bukan, ya minta tambahan gaji dulu neng. Enggak apa-apa, didengar dulu ya sudah abang, saya tidak minta tambah gaji. Cuman pintar istrinya, tapi nambah minta tambah uang dapur kan sama aja bohong itu. Enggak, artinya perlu kita suami istri itu terang-terangan. Kadang kita tidak sadar wahai ibu, suami itu ngomong pada istrinya kasar enggak sah? Sadar, terang-terangan nanti. Jadi suami istriku tolong sebutkan apa sih yang aku mungkin menjadikan hatimu tidak enak. Abang kalau punya keinginan misalnya harus ke barat, ke timur, timur. Abang enggak bisa diajak musyawarah. Baik, saya mohon maaf. Istri pun begitu, egois. Ada. Jadi perlu keterusterangan agar kita tahu kekurangannya dengan pasangannya. Itu namanya menghindari sebab kebencian. Kalau sudah benci, capek. Benci, capek. Ah, enak hidup. Melihat tok bodoh. Lihat jam subuh, ya Allah sudah jam 5, sebentar lagi suamiku datang. Mestinya suaminya ditunggu-tunggu, ya Allah kok lamanya jam ini gak muter-muter, kapan suamiku datang. Macam gitu, ini jam 5 kaget, ya Allah suamiku mau dah datang. Suami pun begitu, ya Allah jam 5 harus pulang kantor, ih ketemu istriku lagi. Na'udzubillah, gak enak bener hidupnya orang kayak begini. Pengen suami di saat pepergian yang diingat adalah istrinya. Istri yang di rumah diingat adalah Mima. Ini saja, semoga Allah memberikan keindahan dalam rumah tangga kita. Wallahu a'lam bisawab. Baik para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan para pendengar radio di mana saja berada. Selanjutnya kita masuki bagian tanya jawab. Namun untuk mempermudah bagian tanya jawab ini kami persilahkan yaitu dua penanya dari jamaah bapak-bapak dan dua penanya dari jamaah ibu-ibu dengan satu orang satu pertanyaan. Sekali lagi dengan satu orang satu pertanyaan. Mangga yang ingin bertanya secara langsung kami persilahkan. Dimohon berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kuya, tadi sudah dijelaskan antara hubungan antara suami istri, Kuya. Yang saya mau tanyakan, berapa lama kesabaran untuk menghadapi seorang istri yang cerewet atau sebaliknya gitu. Kesabaran itu berapa lama? Kalau kita menghadapi istri itu aja Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Buya Yahya. Maaf saya ingin bertanya. Saya pernah lihat tulisan. Tulisan tersebut bunyinya begini. Inna awliya Allah la yamutuna fa innama yantaqiluna min dharin ila ukhra. Tolong minta dijelaskan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada Buya, saya mau nanya, kalau melaksanakan sholat malam, apakah boleh digabung, misalnya sholat wudu, sholat hajat, sholat tobat dan tasbih dan tahajud dan witir? Mohon penjelasannya. Dan satu lagi. Mohon maaf Bu, satu aja Bu. Oh, satu. Terima aja, kasih Bu ya, mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, satu penanya kembali, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Raja Galuh mau menanyakan bagaimana kalau anak yatim sudah baligh. Kan bukan yatim lagi, tapi selalu ada tunjangan buat anak yatim. Nah, hukumnya halal atau tidak menerimanya? Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya kami persilakan kepada Bu Yahya untuk menjawab pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai kapan seorang suami harus bersabar menghadapi istrinya yang cerewet, nuntut dan sebagainya? Tidak ada batas. Sampai kapanpun perlu kesabaran ini. Ada sebuah cerita. Seorang suami bisa saja diangkat derajatnya oleh Allah karena istri yang cerewet. Dan dimuliakan oleh Allah gara-gara istri yang cerewet. Suka menuntut. Cuman yang kasihan istrinya. Anda seorang suami mah hebat. Sampai digambarkan suatu ketika dua bersaudara ini berpisah lama. Dua bersaudara ini berpisah lama. Akhirnya salah satu ini yang hidup di kota itu ingin mencari saudaranya yang hidup di kampung. Sampai di rumah saudaranya yang ada di kampung ini, rupanya suaminya lagi tidak ada. Yang ada hanya istrinya saja di dalam rumah ngomong yang enak. Gak ada, suamiku lagi tidak ada di rumah. Tunggu saja di situ. Ngomongnya kasar. Tidak menyuruh pembantu untuk memberi minum dan sebagainya. Sudahlah. Tiba-tiba setelah itu suaminya itu datang dikawal oleh singa. Ini cerita saja. Dikawal oleh singa dan di atas singanya itu ada kayunya. Nyunggi kayu. Tidak usah gendong kayu sendiri. Setelah itu rangkulan. Oh saudaraku, kita sudah lama tidak ketemu. Iya Masya Allah. Ngobrol, ngobrol. Akhirnya tidak berani ngobrol di dalam rumah. Hanya di pojok depan rumah ngomong. Masya Allah, bagaimana kok bisa semacam ini? Aduh, aku punya istri, ya Allah, istriku cerewet, wet. Ini. Tapi ya, Masya Allah, Alhamdulillah. Ah ya, sudahlah. Karena dia cerita tentang istrinya semacam itu dan dia sabar, ya diam saja. Kemudian pulanglah sang temannya itu ke kota. Beberapa tahun kemudian kangen, pengen ketemu lagi. Datang ke rumah, rumahnya apa? Suaminya juga lagi pergi. Istrinya yang ada di dalam nyeruh. Anak-anaknya tak apa, suruh mengeluarkan minuman, makanan. Dihormati benar ini, tamu ini. Di luar, sebab orang Arab menghormati. Tidak boleh memasukkan laki-laki di dalam rumahnya. Ya, selagi tidak ada laki-laki lain. Dihormati, dikasih makan dan sebagainya. Akhirnya, setelah tidak lama kemudian, suaminya itu datang. Suaminya datang itu rupanya nyunggi kayu sendiri. Akhirnya, wahai saudaraku, setelah rangkulan ngomong, wahai saudaraku, kok ceritanya beda? Kenapa beda? Tadi waktu aku datang langsung aku diberi makan, ada utusan yang memberikan makan kepadaku. Dan juga aku menyaksikan kamu dulu tuh yang memikul kayu adalah singa, tapi sekarang kenapa kau yang memikul kayu itu? Dia bercerita, dulu aku punya seorang istri yang jahat kepadaku, semoga Allah mengampuninya. Karena kesabaranku Allah menggantikan, yang namanya singa saja tunduk dengan saya punya karomah gara-gara istri saya yang jahat itu. Tapi setelah istri saya meninggal, saya dapat istri yang baik pengabdiannya dengan saya. Tapi singa tidak mau ngabdi kepada saya. Keramatnya dicabut. Jadi berkat kesabaran dengan istri yang jahat, yang enggak benar itu bisa mendapatkan karomah. Tapi sabar. Urusannya jahat tentang hak Anda. Misalnya dia cerewet, enggak menghormati Anda, enggak santun dengan Anda. Itu mulia. Tapi kalau istri enggak sholat, enggak ada sabar di situ. Langsung dipercepat itu urusannya kalau istri melanggar Allah. Maksudnya hak pribadi, tolong dibedakan. Seorang istri yang tidak baik kepada suami karena urusan suami. Kalau suami sabar mulia, istri tidak pernah memenuhi haknya, tidak pernah melayani suami, tidak pernah hormat suami, tidak pernah santun ke suami, itu haknya suami. Kalau suami sabar itu mulia. Dan bagi suami adalah karomah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kemuliaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau istrinya tidak sholat, lain cerita. Barangkali yang ditanyakan yang mana ini? Kalau yang pertama sabarnya tidak ada batasnya. Sampai Anda mati dalam keadaan sabar, Anda mati dalam keadaan mulia. Insya Allah. Tapi kalau istri tidak sholat, istri mabuk, istri enggak mau disuruh menjalankan syariat Nabi Muhammad yang gampang-gampang dulu tentunya. Kok enggak mau, kasih batas tempo dong. Adapun batas temponya di sini tidak ditentukan. Intinya adalah keselamatan untuk anak dan keluargamu. Kalau suruh sholat sekali tidak mau, dua kali tidak mau, empat kali tidak mau, punya anak satu baik. Saya kasih tempo mungkin punya anak dua. Punya anak dua sudah banyak itu. Masih tidak mau sholat. Ya sudahlah Neng, kalau begitu ya. Saya akan cari ibu buat anak-anakku yang mau sholat aja deh. Karena tidak mau sholat urusannya kepada Allah. Menjadi dungu seorang laki-laki kalau membiarkan istrinya tidak sholat alas saja sabar. Saya sabar, istriku tidak sholat, setiap hari mabuk, sabar. Ya ini bahak dungu. Tapi kalau urusan hakmu, Anda boleh sabar. Dan istri pun begitu. Kalau seorang istri tempeleng sama sang suami, sabar, mulia. Tapi yang masuk neraka, suami. Kalau ada seorang suami, istrinya cerewet dan suka nuntut, suami sabar, masuk surga. Tapi yang kasihan istrinya. Istrinya masuk neraka, kasihan itu. Maka, kalau memang Anda sabar urusan hak Anda, tidak ada batasnya dalam hal ini. Sampai Anda mati pun boleh sabar. Nah, sebab apa? Bahkan sebagian ada yang mengatakan bahasanya, aku tidak akan mencerai istriku yang jahat ini. Kenapa? Aku tidak ingin ada yang menikahinya, orang yang bakal didolimi lagi. Biar aku saja yang didolimi. Allah, wali besar ini. Rupanya ini jahatnya sudah tidak karu-karuan kayak apa. Kayaknya nerakanya paling dalam nih perempuan. Cuman karena sang suami ini tidak ingin ada orang lain yang dijahatin, sehingga biar saja di dalam pangkuanku wanita ahli neraka enggak apa-apa. Mungkin begitu itu. Begitu bahasanya. Hati-hati ya para ibu, jangan ibu senang suaminya masuk surga. Kadang-kadang langsung ada pulang, wah, suamiku akan aku jadikan ahli surga. Aku banyak menuntut saja kepada suamiku. Iya, suamimu masuk surga, tapi Anda masuk neraka. Ya, baik. Ini adapun hak Allah secepatnya. Sebab kalau sudah ada di rumah wanita tidak sholat, hati-hati. Suami tidak sholat, hati-hati, tidak ada keberkahan dalam hidup. Kasih tempo. Diajak sekali, dua kali, tiga kali. Minta tolong kepada orang sekali, dua kali, tiga kali. Kalau sudah lebih dari tiga kali peringatan itu, kalau bahasa itu, Nabi Muhammad mengatakan itu, kalau seorang istri apa? Kalau ada istri nusus, tidak mau patuh kepada suami, bukan urusan hak Allah. Suami, nusus adalah iduhunna. Beri nasihat. Wahjuruhunna, tinggalkan dari tempat tidurnya. Wadribuhunna, dipukul, bukan maksudnya mukul bokem itu. Mukul adalah dengan kayu siwak. Pokoknya menunjukkan kayak mari. Kamu ini kasih begitu aja sih. Tapi jangan keras-keras ya. Bukan bokem begini, bok. Wah, ini Al-Qur'an yang perlu mukul. Enggak ada begitu. Larang, dilarang memukul keras. Mukul menunjukkan kalau kita marah. Setelah itu baru, setelah melakukan tiga marhalah ini, baru nanti dipikir-pikir, Neng, aku sudah nasihatimu, kau enggak dengar. Aku beri peringatan, aku tidur di kursi sampai tengkukku sakit, kau enggak paham. Sudah itu apa? Saya mukul itu juga sakit karena engkau istriku, kau juga tidak ngerti. Terus bagaimana kalau begini terus ya? Karena suami mukul istri seharusnya merasa sakit kalau dia punya cinta. Suami yang memukul istrinya kalau dia punya cinta merasa sakit, karena ini pendidikan dari Rasulullah saja, enggak rega mukul istrinya. Tapi kok ada suami makan tempel yang ceprok begitu? Ini dungu itu suami itu. Ada kan? Ada bu? Ada. Ya tidak boleh ada bu. Ada cerita di TV kan? Di TV. Tidak boleh suami mukul istri itu. Haram dosa gede itu. Yang dimaksud ribuhunna pukullah mereka adalah dengan pukulan yang tidak membahayakan. Dan pukulan itu hanya menunjukkan bahasanya Anda marah. Di bagian yang tidak berbahaya. Di telapak. Di pinggul. Pinggul kan tidak membahayakan. Bukan dibokem sampai berdarah ngadu ke Buya. Buya ini. Ajib. Suamimu tuh dungu sampai dipukul begini. Benar-benar kayak main tinju ini. Ada laki-laki begitu. Memang banyak laki-laki bodoh memang. Insya Allah di sini gak ada bodoh. Memang kalau urusan begini harus dibodoh-bodohkan. Biar gak bodoh orang. Si istri yang dipukul tuh. Pukul beneran. Sampai mohon maaf ada suatu ketiga. Ya semoga Allah maafkannya. Mungkin saking gak kuatnya sama suami itu. Buya ini sampai mohon maaf. Mau buka bagian paha karena biru dicambuk. Dia apa? Dipukul, ditendang sama suaminya sampai biru. Ini Buya, ya jangan dibuka, ibu nak boleh. Jadi mungkin terlalu emosinya itu. Kok ada suaminya sampai suaminya akhirnya datang ke sini, Ya sudah, ternyata Dika juga enggak mau dicerai. Ajib. Istri dipukulin tapi tidak mau mencerai. Ini kan suami sakit itu. Thank you. tahiyatul masjid, tahajud, istikharah, hajat. Dan sholat taubat yang selama ini ibu dengar itu namanya sholat hajat sebenarnya. Hajat anda pengen diampuni oleh Allah melakukan sholat dua rakaat. Namanya sholat taubat. Sholat hajat untuk diampuni oleh Allah. Adapun sholat tasbih karena modelnya berbeda. Modelnya berbeda. Tapi sholat wudu dan tahiyatul masjid boleh diganti dengan sholat tasbih. Misalnya ibu langsung ke masjid, gak usah tahiyatul masjid. Langsung sholat tasbih. Bisa diganti dengan sholat fardu. Misalnya langsung masjid, sholat duhur. Atau masuk ke masjid, langsung qobliyah duhur. Ini sah. Karena apa? Intinya tahiyatul masjid itu, anda masuk masjid, jangan langsung duduk. Upayakan untuk sholat. Kalau ibu punya sholat sunnah qobliyah, ya qobliyah. Kalau sholat fardu, sholat fardu. Kalau enggak punya sholat qobliyah sama fardu, anda lakukan sholat dua rakaat khusus untuk menghormat masjid. Tahiyatul masjid. Itu saja bu ya. Jadi kalau tasbih tolong tidak, karena caranya berbeda. Karena tasbih itu sholat khusus. Sholat yang diriwayatkan dari Sayyidina Abbas. Rasulullah bercerita kepada Sayyidina Abbas dengan hadis yang panjang masalah itu. Jadi bu ya, sholat wudu, hajat, tahajud, istikharah itu boleh digabung dalam dua rakaat. Akan tapi witir sendiri. Karena witir rawatib sendiri seperti duha tidak boleh digabung yang lainnya. Ibu misalnya sekarang ini ngambil wudu, langsung sholat duha dapat pahalanya wudu. Kalau ibu mengkhususkan sholat wudu langsung dua rakaat bagus. Sholat wudu, rakaat al-wudu. Kemudian duha minimal dua rakaat, maksimal 8 sampai 12 rakaat juga ada. Pendapat yang dikukuhkan 8 rakaat. Setelah itu doa semau anda. Sholat tahajud boleh di siang hari, boleh di malam hari. Kalau tahajud hanya di malam hari setelah tidur. Sholat hajat boleh di siang hari, istikharah bisa di siang hari. Sholat yang katanya untuk tobat namanya sholat hajat. Boleh di siang hari. Sholat hajat tidak hanya sekali. Ibu semalam sholat hajat bisa 100 kali. Pertama pengen rizkinya luas. Yang kedua pengen anaknya soleh. Yang ketiga pengen suaminya tambah cinta. Atau ibu tambah cinta ke suami. Yang kelima ada. Boleh sholat hajat. Ya Allah kelupaan. Ini belum saya niat. Allahu Akbar. Kelupaan lagi. Ada lagi. Allahu Akbar. Boleh melakukan sholat hajat berulang-ulang. Baik. Kemudian seorang anak yang balek itu memang tidak disebut sebagai anak yatim lagi. Jadi anak yang sudah balig tidak menjadi anak yatim lagi. Akan tapi karena dia orang tidak mampu masih berhak mendapatkan santunan karena kefakirannya. Jadi la yutma ba'dal buluk, tidak ada anak yatim setelah balig. Jadi kalau sudah anak itu tidak balig maka dia tidak sebut yatim. Maka tidak berhak mendapatkan wakaf yang khusus untuk anak yatim. Maka dari itu perlu digabung antara wakaf anak yatim dengan wakaf untuk orang fakir. Itu perlu digabungkan agar lebih besar manfaatnya. Ini aku wakafkan rumah ini untuk anak yatim dan orang fakir. Sehingga setelah tidak yatim mereka tetap fakir berhak mendapatkan jatah tersebut. Kalau tidak ini yang repot. Sebab jatahnya anak yatim. Anak yatim itu harus diberikan kepada anak yatim. Kenapa? Anak yatim itu perlu disantuni karena apa? Karena kelemahan dia. Tidak punya wali yang bisa mencukupinya. Dia tidak punya pikiran untuk bisa berpikir karena belum balig. Dia lemah-lemah secara akal, lemah secara fisik ya. Maka dari itu perlu disantuni anak yatim tersebut. Dan hati-hati, duit anak yatim harus diberikan kepada anak yatim. Kalau tidak, kita akan melakukan satu dosa. Haram memakan hartanya anak yatim. Dan para ulama menjelaskan bukan makannya saja. Akan tapi menghambur-hamburkan, menyalahgunakan, atau salah memberikan hartanya anak yatim. Itu juga haram dosa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada pertanyaan tertulis. Yang menyebutkan sholat lima waktu, misalnya maghrib tiga rakaat, sholat fardu lainnya. Dari mana madhab mendapatkan petunjuk tentang rakaat? Oh, dari hadis. Dari hadis sholat. Nah, ini sudah kelewat masalah bab sholat. Maghrib sholat. Jadi hadis-hadisnya tentang rakaat sholat sudah jelas. Bahkan mutawatir tidak boleh berbeda. Enggak ada khilaf. Yang mengatakan sholat duhur, yang enggak mengakui sholat duhur empat rakaat keluar dari iman. Yang riwayat sholat duhur empat rakaat mutawatir. Minal ma'lumi minad-dini bidarurati, itu semua sudah orang pada tahu. Jadi kalau tentang sholat lima waktu itu hujahnya dari pada Al-Qur'an dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Memang dalam sholat dalam Al-Qur'an secara umum wajib sholat dirinci oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari hadis itu bukan ijtihad. Kalau urusan rakaat itu bukan ijtihad ulama. Ulama tidak berijtihad urusan rakaat. Urusan rokaat sudah pasti nas. Tidak ada ijtihad ma'an nasi. Tidak boleh ijtihad selagi ada nas yang jelas. Ijtihad itu kapan boleh para ulama berijtihad? Jika tidak ada tek berbunyi seperti itu. Ada tek berbunyi akan tapi tentang kesohihannya tek tersebut. Atau maknanya ganda. Ada makna multi makna. Maknanya lebih dari satu makna. Maka saat itu boleh berijtihad untuk menentukan mana makna yang dimaksud oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu zurghibban tasdad khubban. Ada hadis zurghibban tasdad khubban, memang dihimbau dalam kita bersilaturahmi jangan sering-sering, setiap hari pusing tuh sumpek buatin kopi ini. Jadi kalau ziarah kepada kawan sahabat karib itu sesaat-sesaat. Sehingga zurghibban tasdad khubban, kalau saling kunjung itu jangan terlalu sering agar tambah kerinduan. Kalau setiap hari ketemu ya sudah. Tapi kalau Anda jarang ketemu, dihormati, disapa, dihormati. Kalau setiap hari ya sudah, pokoknya rumah-rumahmu ya, mau tidur dulu kan gitu ya. Jadi rumah-rumahmu kan ya nih. Jadi zurghibban tasdad khubban, kalau saling kunjung itu jangan terlalu sering, repoti orang. Akan tapi agak jarang agar tambah kerinduan di dalam pertemuan nanti. Ini. Ada seorang dari Indonesia yang bekerja di Mekah. Dia seorang wanita, sudah punya suami dan anak. Semoga Allah mengampuninya, karena perjalanannya ke sana adalah bukan sesuatu yang baik, karena jauh dari suami istri. Kemudian sudah beberapa tahun sang istri ini tabrakan, kecelakaan. Semoga itu adalah sebab Allah mengampuninya. Dan bagi siapapun yang punya saudara bekerja di tempat yang jauh, khususnya para istri yang bekerja jauh dari suami, atau anak gadis yang pergi jauh ke sana, ketahuilah kalau bisa ditarik saja cepat kembali ke negeri kita. Karena di sana banyak kemungkaran-kemungkaran yang terselubung yang kita tidak bisa mengantisipasi. Rumah gedung bisa terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan di dalam. Makanya kalau lihat dari pengaduan orang yang bekerja di luar negeri, maka para ulama tidak salah di saat berfatwa, pergi ke luar negeri bagi seorang wanita seperti itu hukumnya adalah haram. Karena apa? Banyak kemaksiatan yang terjadi di sana. Kalau memang ada dari saudari-saudari kita, mungkin dari yang hadir ini mempunyai kerabat atau saudari yang pergi ke sana, kita doakan semoga Allah menjaga kehormatannya. Dan semoga Allah segera mengembalikan dengan kemuliaan agar bertemu dengan suami dan anak-anaknya. Dan semoga Allah tetap menjaga keharmonisannya. Karena banyak kejadian bahwa kalau suami pergi jauh, pulang tuh ribut. Atau istri pergi, pulang ribut. Tidak menemukan keindahan ya. Karena hidup dalam rumah tangga itu harus, kalau bahasa yang sering kita dengar, saling asih. Saling memberikan kasih. Saling asuh, saling mengingatkan di saat saling salah. Saling asah itu saling mencari, saling paham gitu loh ya. Biar tidak mudah tersinggung dan sebagainya. Nah, kalau jarang ketemu gimana? Bagaimana kita bisa saling belajar ya? Kami tidak menginginkan jika ada di antara yang hadir ini menikah kemudian berpisah lama-lama. Ketahuilah sebisa mungkin adalah kumpul bersama. Pepatah Jawa lebih dahsyat lagi. Biarpun kita tidak seperti para pepatah Jawa. Mangan enggak mangan sepenting kumpul. Ya enggak lah dah. Jangan mangan enggak mangan. Insya Allah masih mangan dengan kumpul. Memang pepatah hebat itu berlebihan. Maksudnya mengutamakan kebersamaan. Daripada mencari duit jauh tetapi tidak bertemu. Mana keindahan? Mohon maaf. Harganya kemesraan suami istri tidak bisa dinilai. Harganya sekali kemesraan suami istri tidak bisa dinilai dengan nilai uang. Tapi kadang orang dungu lihat. Dia mencari duit banyak. Lihat. Pulang ke rumah seminggu, balik lagi. Seminggu, balik lagi. Dia lupa bahwasanya keindahan adalah di saat ia mesra dengan pasangannya. Mohon ini dihadirkan makna ini. Sehingga jangan sampai para orang tua mengizinkan putrinya untuk pergi, untuk cari dunia ke tempat yang jauh. Dunia Allah sama dimanapun kita berada. Kalau sudah jatah rizkinya, jatah. Sementara ada juga orang punya jatah rizki, tapi juga punya jatah neraka. Jangan diambil jatah nerakanya. Gara-gara mencari duit, ternyata hubungan suami istri tidak benar. Banyak itu istrinya pergi ngirimi duit terus kepada suaminya. Suaminya butuh kepada istri, enggak punya istri. Duitnya banyak. Banyak perempuan yang senang dia. Terjadi perzinaan. Sehingga istrinya minta cerai, belum apa-apa. Banyak kasus. Istri yang ditinggal suaminya, lihat, suaminya pergi jauh, di rumah banyak duit. Banyak laki-laki yang menggodanya, tidak punya iman, tidak pernah mengenal pengajian. Terjerumus, suaminya marah dan seterusnya. Alangkah banyaknya kejadian yang semacam ini. Dia sudah meninggal dalam keadaan tabrakan, mulia, insya Allah mati syah syahid. Dan insya Allah dia adalah termasuk wanita yang dijaga oleh Allah. Tapi secara umum, wahai para hadirin hadirat, tolong perhatikan putri-putrimu. Jualan teh, wahai adik putriku, bersama ibumu, jualan teh bersama ibumu kemuliaan. Kalau pergi ke sawah mulia, ketahuilah hidup dunia hanya 70-60 tahun. Setelah itu kehidupan abadi dalam kenikmatan, dalam ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, ini saja insya Allah karena waktu banyak pertanyaan yang insya Allah akan kita umum. Jangan lupa pengumuman insya Allah tanggal 13 ya, besok tanggal 1 malam 1 tanggal 18 Sofar 1 Januari acara di Alun-Alun Kota Cirebon. Mohon kepada para kaum pria untuk bisa memeriahkan acara tersebut. Nanti ada hadroh, ada tausiah, ada renungan, ada macam-macam insya Allah yang semoga bermanfaat. Paling tidak untuk membawa saudara-saudara kita yang turun ke sana tanpa tujuan. Jadi yang mula-mula pengen maksiat, semoga karena dengar suara nasyid akan tersentuh hatinya. Jadi yang ikut datang insya Allah ikut memerakkan ya, untuk membawa hati mereka kepada iman, hati mereka kepada kebenaran, sehingga tidak hura-hura. Kalau tidak kita jembatani seperti itu, mungkin di alun-alun akan hura-hura. Tapi kita beri fasilitasi bahasanya, yuk kita zikir bareng. Sehingga mau niup trompet gak sempat. Akhirnya Allah ilah illallah nanti. Mau macam-macam laki perempuan akhirnya mendengar tausiah, semoga akan tersentuh, selamat. Insya Allah itu. Kemudian tanggal 13 atau tanggal 1 Rabiul Awal di majelis ini. Tolong diinformasikan kepada yang lainnya. Jadi semuanya jadi panitia untuk nyebar undangan. Biarpun undangannya tidak ditulis, tapi semuanya mohon memberikan informasi kepada yang lainnya. Mungkin ibu-ibu punya suami jarang mau ngaji. Kesempatanlah tahun sekali dibawa ke sini. Barangkali dengan itu nanti dia tidak sungkan lagi datang ke tempat ini. Bapak-bapak yang istrinya susah diajak ngaji, ya sudahlah bilang setahun sekali aja Mi, yuk datang ke sana. Mungkin dengan kehadirannya nanti akan senang untuk ngaji. Yang punya anak pun begitu, yang kuliah dimanapun kalau bisa di calling, yuk datang biarpun sekali agar nyambung dengan majelis yang mulia ini. Jadi ini, jadi Anda punya tugas untuk menyampaikan kepada siapapun. Kalau SMS yang berfaedah, SMS untuk undangan tanggal dibalas, yuk hadir. Kalau telepon pun tidak apa-apa, sekarang kan ada yang gratis ya. Telepon, yuk datang, rombongan. Kalau Anda punya saudara di Garut, saudara di Cianjur, saudara di ini, kasih tahu. Barangkali mereka bisa datang, kemudian di sini mendapatkan doanya orang banyak, sehingga menjadi sebab kebaikan mereka. Tanggal 1 Rabiul Awal atau tanggal 13 Januari, di tempat ini mulai jam 7 sampai jam 10. Supaya tidak terlalu jam 10, paling lambat jam 11. Biar nyantai nanti sehingga sholat duhur kita bisa nyaman ya. Kemudian tidak terlalu jauh sebab ada sebagian ibu tuh jam 6 sudah sampai juga. Kesian kelamaan menunggunya. Baik, ini saja. Semoga Allah memberikan kemanfaatan dari pertemuan kita di majelis pagi yang mulia ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna wa la tu'adzibna wa ansurna wa la takhadulna. Wa'afina wa la tumritna wa akrimna wa la tuhinna. Wa'atirna wa la tuhtir alayna innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah. Ya Allah muliakan kami ya Allah. Muliakan kami ya Allah. Muliakan kami ya Allah dengan orang-orang mulia. Dekatkan kami dengan orang yang mulia ya Allah. Dekatkan kami dengan orang yang kau ridai. Dan berikan kepada kami adab dan tata krama di saat kami duduk dengan orang yang kau cintai, ya Allah. Dekatkan kami dengan para kekasihmu. Dan berikan kepada kami akhlak, adab, tata krama di saat kami bersama orang yang kau cintai. Jangan sampai perilaku kami menjadikan mereka marah. Jangan sampai perilaku kami menyakitkan mereka yang menjadikan kemurkaanmu, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kirimkan kepada kami orang-orang soleh. Kirimkan kepada kami guru-guru yang baik. Kirimkan kepada kami guru-guru yang soleh, ya Allah. Kirimkan kepada kami guru-guru yang koridoi, dan kirimkan kepada kami teman yang baik. Kirimkan kepada kami pasangan yang koridoi. Ya Allah, jadikan suamiku, suami-suami ini adalah suami yang kau cintai dan koridoi. Dan jadikan para istri ini istri yang kau cintai dan koridoi. Ya Allah, kami mohon. Ya Allah, jadikanlah di rumah kami orang-orang yang koridoi Allah. Anak-anak kami, anak yang soleh-solehah, yang dibanggakan oleh kekasihmu Nabi Muhammad. Dan ya Allah, jika ada di antara yang hadir di tempat ini hidup di lingkungan yang tidak baik, maka kami mohon jaga mereka, dan jadikanlah keberadaan mereka ini menjadikan sebab kebaikan di kiri kanan mereka yang tidak baik itu. Ya Allah, Engkau sungguh Maha tahu hajat kami sangat banyak. Ya Allah, hajat kami sangat banyak, dan Engkau Maha tahu tentang hajat dan kebutuhan kami. Maka kabulkan hajat kami, dan hajat kami yang paling besar adalah pengampunan-Mu. Ya Allah, pengampunan-Mu. Ya Allah, sungguh dosa kami sangat banyak. Mata kami pernah melihat yang haram. Mulut kami, ya Allah, tanpa kami sadari kadang mengucapkan kalimat yang menjadikan Engkau murka. Bahkan tidak jarang, kalau kami sadar itu haram, kami pun masih mengucapkannya. Dan telinga kami pun sering mendengar sesuatu yang haram. Anggota tubuh kami pernah kami gunakan untuk yang haram. Setiap haram dosa, dan dosa menghantarkan siksa-Mu. Kami takut, ya Allah, ampuni dosa kami, dan Engkau Maha tahu, ya Allah. Ampuni dosa kami, ya Allah. Engkau Maha tahu tentang dosa kami, dan ada satu dosa, ya Allah, yang kami masih sering melakukannya, padahal kami sadar dan tahu kalau itu dosa. Maka kami mohon ampuni, ya Allah. Karena semua itu tidak luput dari pandangan-Mu. Engkau menyaksikannya, ya Allah. Tapi kadang kami hilang rasa malu kami kepada-Mu, ya Allah. Maka kami mohon ampuni, ya Allah, kekurangan ajaran kami itu, ya Allah. Ya Allah, dan ampuni dosa guru-guru kami. Ampuni dosa orang tua kami. Berikan kasih sayang-Mu kepada mereka. Dan ya Allah, ya Allah, berikan kepada kami pengkabulan hajat kami yang banyak, yang sempit rizkinya, lapangkan. Dan jadikan rezeki kami adalah bersama keluarga kami, hingga tidak perlu kami jauh-jauh dari keluarga kami. Ya Allah, di antara saudara, antara saudari-saudari yang hadir, ada yang bekerja di tempat yang jauh, yang keamanannya pun belum tentu, ya Allah. Mereka mencari dunia, ya Allah. Mereka lalai dengan dunia, ya Allah. Maka kami mohon, jika ada di antara saudari-saudari kami yang bekerja di negeri sana, ya Allah, kami mohon jaga mereka, ya Allah, dan kembalikan dengan selamat, ya Allah. Dan yang hadir yang mendengar acara ini, ya Allah, cukupkan kehalalan mereka di kiri kanan rumah mereka, di kiri kanan kampung mereka, sehingga mereka tidak perlu pergi jauh meninggalkan anak dan keluarganya. Kami mohon, ya Allah, kebahagiaan kami bersama kami di rumah kami, kebahagiaan kami di keluarga kami, ya Allah. Jangan siksa kami dengan dunia, ya Allah, dan jadikan dunia di tangan kami. Jangan Kau jadikan dunia di hati kami, ya Allah. Ya Allah, mudahkan segala urusan mereka, urusan rezeki mereka yang halal, yang bersih, yang berkah, ya Allah. Ya Allah, Engkau sungguh Maha tahu hajat kami. Ada di antara yang hadir, ya Allah, mempunyai pekerjaan yang haram. Mereka hadir ke tempat ini berkali-kali, ya Allah. Di hadir majlis ini berkali-kali, ya Allah. Mereka khusyuk mendengar pengajian, akan tapi pekerjaannya masih haram, ya Allah. Maka berkat kehadiran mereka gantilah dengan yang halal, yang lebih banyak dan lebih berkah, ya Allah. Dan ampuni mereka, ya Allah. Ampuni mereka, ya Allah. Ya Allah, jauhkan kami dari sebab kehinaan. Ya Allah, jaga kehormatan anak-anak kami. Yang sudah ingin menikah, mudahkan mereka untuk mendapatkan pasangan. Orang-orang yang Kau muliakan. Orang-orang yang Kau muliakan, ya Allah. Yang menjadikan sebab kebahagiaan mereka di dunia dan di akhirat, ya Allah. Jauhkan mereka dari terjerumus dalam kehinaan zina. Jauhkan kami semua dan anak-anak kami dari zina yang busuk, hina dan kehinakan. Yang saat ini banyak terjadi di sana sini kehinaan zina. Itu adalah kebusukan, ya Allah. Ya Allah, jauhkan kami dari zina yang busuk, ya Allah. Bahkan ada di antara yang terjerumus dalam hina bukan orang yang jauh dari agama, akan tapi mereka yang dekat ilmunya dengan agama tapi hatinya jauh dengan agama. Ada orang yang banyak ibadah tapi masih melakukan zina. Maka kami mohon, ya Allah, jauhkan kami semua dari zina, ya Allah, yang hina dan Kau hinakan. Dan jika ada di antara kami ini ada yang pernah terpleset dalam hina dan busuk zina, kami mohon, ya Allah, ampuni mereka, tutup aib mereka di dunia sehingga di dunia tetap mulia, dan tutup aib mereka di akhirat hingga tidak Kau seksa di akhirat nanti, ya Allah. Ya Allah, Engkau Maha tahu tentang kami, ya Allah. Ya Allah, Engkau Maha tahu tentang kami semua, ya Allah. Dan wujudkan keindahan kami dalam rumah tangga kami, ya Allah. Ke rumah, ya Allah, jadikan kepuasan kesenangan kami di rumah tangga, di rumah kami, ya Allah. dengan keluarga kami ya Allah, dan jadikan kami para suami semakin hari semakin mencintai istri-istri mereka, dan jadikan para istri ini semakin hari semakin mencintai suami-suami mereka ya Allah, dan jangan kau kurangi cinta ini sedikit pun ya Allah. Kami takut berbuat aniaya dan zalim kepada pasangan kami ya Allah. Engkau sungguh Maha tahu tentang kami ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, yang sakit sembuhkan, yang sakit sembuhkan lahir dan batinnya, yang sakit sembuhkan ya Allah. Dan jadikanlah ya Allah biaya yang digunakan untuk merawat yang sakit menjadi amal yang kau terima ya Allah, dan gantilah dengan yang lebih banyak ya Allah. Dan jadikan sakit mereka sebab kemuliaan mereka, dan jadikan sakit mereka sebab kemuliaan kami semua, dan jadikan sakit mereka sebab kau turunkan rahmatmu kepada majlis yang mulia ini ya Allah, dan berikan kepada kami semua kesehatan lahir dan batin ya Allah. Yang punya hutang, engkau sungguh Maha Kuasa, mudahkan mereka untuk menyelesaikan urusan hutang mereka, dan jauhkan kami dari menghutang ya Allah, jauhkan kami dari punya hutang ya Allah. Ya Allah, yang menjadikan kami susah tidur di malam hari, siang menjadi gundah gulana ya Allah, jauhkan kami dari hutang ya Allah. Lebih-lebih hutang yang dengan cara yang haram ya Allah, dengan cara riba. Jauhkan kami semua dari riba. Siapapun yang masih berurusan dengan riba, kami mohon entaskan mereka, angkat dari riba. Yang mengambil hutang dengan riba, berikan kesadaran dan jadikan mereka tidak punya hutang lagi. Yang meminjamkan dengan cara riba, berikan kesadaran karena mereka makan api nerakamu ya Allah. Ya Allah, berikan kepada kami semua keinsyafan ya Allah. Jangan sampai ilmu kami hanya di telinga dan di akal kami. Kami ingin ilmu yang kami dapat adalah ilmu yang kami rasakan dengan hati kami, hingga kami berkeinginan untuk mengamalkannya. Jadikan ilmu kami ilmu yang manfaat, ilmu yang membuahkan amal, dan terimalah amal kami ya Allah. Ya Allah, panjangkan umur kami semua ya Allah. Berikan kepada kami keikhlasan, ketulusan. Semua yang berjuang di tempat ini ya Allah, berjuang di majlis ini ya Allah, yang membantu pesantren ini, berikan kepada mereka semua ketulusan, baik yang berjuang dengan harta mereka, berjuang dengan pikiran mereka, berjuang dengan tenaga mereka, berjuang dengan doa mereka. Berikan kepada mereka segala kebaikan ya Allah, kebaikan, kebaikan ya Allah, yang membantu majlis ini ya Allah. Gantilah dengan segala kebaikan untuk dirinya dan keluarganya ya Allah. Engkau Maha tahu siapa mereka yang membantu majlis yang mulia ini. Engkau Maha tahu siapa yang membantu pesantren dan perjuangan ini. Engkau Maha tahu dan tidak akan luput dari pandanganmu mereka semua. Berikan semua mereka keikhlasan ya Allah. Dan kirimkan ke tempat ini hanya orang-orang ikhlas ya Allah. Kirimkan ke tempat kami ini orang-orang ikhlas. Jika tidak ikhlas, kami tidak bisa membalas mereka ya Allah. Hanya Engkau yang bisa membalas. Maka kirimkan pada orang ikhlas, kepada kami orang ikhlas, orang tulus. Dan jadikan kami semua orang ikhlas. Dan panjangkan umur kami dan mereka semua dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan berikan kepada kami semua khusnul khatimah. Khusnul khatimah, mati dalam keadaan iman, iman, iman. Dan kami mohon ya Allah, jadikanlah ucapan kami ya Allah, ucapan kami ya Allah, ucapan kami ya Allah, di akhir hayat kami kelak saat kau cabut nyawa kami adalah kalimat agung dan mulia. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. Hari ini ada pengantin ya, jadi mungkin tidak salaman Bapak Ibu. Yang ada hajat, ada perlu mungkin setelah pengantin nanti. Yang ingin bertemu setelah pengantin. Ada pengantin sebentar. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.